Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah dan Rasul-Nya selalu membimbing kita melalui sabda, melalui firman Allah dan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan kita dengan sangat ringan langkah kita untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Para pendengar yang berbahagia, kali ini kita akan memasuki surah Hud ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Nabi Lut alaihi salam berkata, seandainya saya ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau saya dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu saya lakukan. Ini kajian kita saat ini adalah hal yang sangat menarik. Menariknya adalah di sini inti dari pembicaraan ataupun inti dari ayat ini adalah membicarakan bagaimana Nabi Lut alaihissalam sangat-sangat kuat sandarannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita ambil hikmah dari cerita atau dari ayat yang kita kaji saat ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda melalui riwayat Bukhari, rahimallahu akhi Lutan kana ya'wi ila ruknin syadid. Allah Subhanahu wa taala merahmati saudaraku yaitu Nabi Lut alaihissalam yang berlindung kepada sandaran yang kuat. Yang dimaksudkan sandaran yang kuat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah setiap kita melaksanakan perintah Allah, ketika itu kita mendapatkan rintangan ataupun cobaan ataupun berbagai permasalahan, maka yang paling penting di sini adalah kita harus bersandar, yaitu dibahasakan dalam firman Allah, ruknun syadid, artinya betul-betullah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demi untuk menjawab segala permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini, maka di sini sudah ada narasumber kita untuk memperjelas, lebih memperjelasnya lagi. Di sini sudah ada Ustadz Ardiansah, Ustadz Zainal, dan Ustadz Sapir. Kami persilahkan. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasannya orang yang melakukan kebaikan atau orang yang mengajak kebaikan, biasanya dia itu kurang mendapatkan respon baik ataupun kurang ada tanggapan. Ini hal yang wajar, karena setiap nabi, setiap rasul ketika mengajak kepada kebaikan pasti ada yang menantangnya. Maka di sini adalah dalam bentuk keluhan Nabi Lut alaihi salam, dengan bentuk seandainya saya ada mempunyai kekuatan. Jadi kadang-kadang Ustadz mengatakan, seandainya saya punya kekuatan, saya akan bolak-balikkan orang yang melakukan perjudian, yeah, orang yang mengompas dan merampas hak-hak penjual di seorang penjual di pedagang kaki lima, okay, diperas. Ini kadang-kadang ini harus ada jadikan satu poin bagi kita, di mana kalau seorang penguasa yang dia muslimnya itu benar-benar dengan keimanannya dapat menerapkan hal-hal yang baik dalam kehidupannya, maka didukunglah ketika ustadz memerangi satu maksiat. Ini tidak. Ketika nanti di lapangan, di forum tertutup, saya akan membantu ustaz. Begitu dia sudah menjabat, lupa dia. Malah ustaznya yang dibaikot dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Hati-hati. Maka oleh karenanya, dalam kehidupan kita ini, haruslah kita saling dukung-mendukung, saling bahu-membahu. Kalau maksiat itu kita sama-sama berniat dan bertekad, harus kita perangi. Maka bersama-samalah kita memeranginya. Kemudian, kalaupun ustaz tidak ada kekuatan, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Farji' ila Allah Subhanahu wa taala. Kembalikanlah permasalahan kepada Allah, supaya apa? Ustaz yang mendapatkan rintangan untuk dalam dakwahnya, melakukan dakwahnya, pasti Allah akan berikan keberkahan dalam hidup. Itu tambahan dari kami. Ada tambahan dari Ustaz Ardiansa, kami silakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar. Kalau kita melihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu akhi Lutan kana ya'wi ila ruknin syadid. Allah merahmati saudaraku Lut yang berlindung kepada sandaran yang kuat. Nah, tentu kalau di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada agama Allah, kepada tali Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Janganlah kamu berpecah belah, ya, berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah. Karena dengan berpegang teguhnya kita kembali kepada ketetapan Allah, kembali kita kepada agama Allah, maka itu menjadi sesuatu kekuatan yang tiada dapat mengalahkan kita. Namun ada juga sebahagian yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Lut di sini adalah bentuk daripada kekecewaan beliau terhadap sebahagian daripada anggota keluarganya, yaitu istrinya. Seakan-akan beliau ingin mengatakan, kalaulah sekiranya aku memiliki keluarga yang kuat, keluarga yang dapat menjadi contoh bagi kalian, maka aku akan lakukan apa yang kalian minta itu, yaitu aku akan jelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Namun Nabi Lut alaihi salam tidak dapat berbuat banyak, karena apa? Karena ternyata istrinya sendiri pun adalah seorang lesbian, begitu. Ya, adalah orang yang cenderung kepada itu paling tidak, ya, atau mendukung apa yang dilakukan oleh umat Nabi Lut pada masa itu, sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk menyampaikan dakwah itu. Ini juga menjadi apa? Menjadi apa? Suatu hal yang dapat kita rasakan saat sekarang ini, betapa banyak istri atau keluarga dari para dai, para duat, para mubalighin, dari para asatiz yang kurang mendukung suaminya untuk menyampaikan dakwah itu. Atau sebaliknya, begitu juga ada seorang istri yang menyampaikan dakwah tetapi suaminya tidak menyokong dengan baik apa yang disampaikan oleh istrinya tersebut, sehingga dakwah yang dia sampaikan menjadi bahan cemoohan. Karena apa? Karena keluarganya sendiri pun tidak terurus. Oleh karena itu, kita meminta atau kita berharap kepada para ustadz dan keluarganya untuk saling bahu-membahulah dalam kebaikan, sehingga apa yang disampaikan itu tidak menjadi bahan cemoohan bagi orang-orang yang bodoh tentunya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Ya, terima kasih Ustaz Safiar, Ustaz Fajrul dan Ustaz Ardiansah. Ayat 80 ini masih terkait dengan ayat 79. Bila pada pertemuan kemarin kita menyebutkan dua kiat untuk menanggulangi penyimpangan seksual, yang pertama tradisi-tradisi buruk itu, perilaku-perilaku penyimpangan dari sejak kecil harus telah diminimalisir dan dihapuskan. Yang kedua, melawan Tuhan itu harus dijauhkan. Yang ketiga, pada hari ini kita menemukan harus ada kekuatan. Karena apa? Karena Nabi Lut itu merasa terpepet karena tidak memiliki kekuatan. Jadi di sini memang perlu sekali undang-undang anti pornografi itu sebagai wujud dari kekuatan. Boleh jadi juga kita memerlukan undang-undang anti homo dan lesbian, supaya apa? Supaya memang ada kekuatan, power pencegahan itu. Dan yang ketiga, yang keempat, penyimpangan seksual itu bisa diminimalisir apabila memiliki ruknin syadid, keluarga yang utuh, keluarga yang solid. Keluarga yang utuh, yang solid itu bukan berarti harus hidup mewah, berkecukupan, tidak. Tetapi ada concern suami istri, antara suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, perilaku sayang menyayangi suami istri ini akan dilihat oleh anak-anaknya. Ini akan menumbuhkan bahwa ayah berumah tangga dengan seorang wanita, ibu berumah tangga dengan seorang pria. Begitu juga lah abang adik harus dilihat bahwa abang adik ini adalah satu kesatuan yang saling menghargai, sehingga penyimpangan seksual itu dapat diminimalisir dengan 4 kiat yang kita sampaikan pada 2 pertemuan ini. Tambahan iya. Ya. Memang kajian ayat ini adalah kajian yang sangat menarik. Yang sangat menariknya adalah ketika Allah berfirman, qala law anna li bikum kalau anna li bikum quwwah. Ini kalau saya renungkan ayat ini adalah menunjukkan bahwasanya ketawaduan Nabi Lut alaihissalam, atau sifat waraknya Nabi Lut alaihissalam. Kalau sajalah Nabi Lut alaihissalam pada saat itu meminta kepada Allah, kekuatan itu datang langsung seketika di dalam doanya, maka itu akan bisa dan sangat mungkin terjadi pada saat itu. Tapi Nabi Lut alaihissalam Nabi Lut alaihissalam dalam cerita atau dalam firman Allah ini adalah betul-betul diserahkan, pasrahkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada saat itu dalam keluarganya sendiri pun tidak mendapatkan dukungan dari apa yang sudah terjadi dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan rahimallah. Rahimallah ini, kata-kata rahima ini adalah dalam bentuk fi'il madhi. Dalam bentuk fi'il madhi ini adalah artinya Allah merahmati, tapi sebetulnya dalam bentuk fi'il madhi ini adalah doa. Rahimallah, sama seperti kita mengucapkan almarhum. Almarhum itu adalah sebetulnya mendoakan kita supaya yang meninggal itu ataupun orang yang kita takziah pada saat itu adalah betul mudah-mudahan Allah dapat merahmatinya, sama dengan almarhumah. Jadi kata-kata itu semua adalah kata-kata doa, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita. Disebabkan apa? Segala apa yang terjadi di dunia ini kita tidak akan sanggup kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itulah yang akan menjadi sandaran kita yang paling kuat dari dulu hingga sampai ajal datang menjemput kita. Maka ini sajalah yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Ardiansah dan Ustaz Safiar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, kalau mau